Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita masih dalam pembahasan an-nahyu, larangan. Saya akan berikan ringkasan pelajaran yang lalu tentang an-nahyu. Taib. Bahwasannya Syekh telah menjelaskan an-nahyu itu konsekuensinya ada dua. Konsekuensinya ada dua. Inda al-itlaq, ketika dalam bentuk itlaq, tidak ada muqayyad. Yang pertama, tahrimul manhi anhu, diharamkannya atau pengharaman apa yang dilarang tersebut. Yang kedua, fasaduhu, rusak amalan tersebut, artinya tidak sah. Artinya tidak sah. Ini dua konsekuensi yang harus kita ingat selalu. Kapan ada larangan, maka berarti yang dilarang itu haram. Ini pertama. Kedua, apa yang dilakukan tersebut hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Taib. Akan tetapi, hukum tidak sah ini ada perincian. Ada perincian. Rinciannya ada empat. Rinciannya ada empat. Yang pertama, ayyakuna nahyu anhu aw ayyakuna nahyu aidan ila dzatil manhi anhu. Apabila larangan itu kembali pada zat yang dilarang. Pada zat yang dilarang. Ini disepakati para ulama, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Contoh dalam ibadah, larangan berpuasa pada hari Id. Larangannya apa? Larangan puasa. Berarti pada zat ibadah itu sudah dilarang. Kalau seorang melakukannya, maka puasanya tidak sah. Taib. Contoh lain, wanita berpuasa pada hari-hari haidnya dilarang. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah ketika dia haid, dia tidak salat dan dia tidak puasa? Berarti larangan apa? Larangan puasa ketika haid. Larangan itu pada zatnya. Larangan itu pada zatnya. Berarti kalau dia puasa, puasanya tidak sah. Puasanya fasid, rusak, batil. Taib. Demikian pula larangan sholat kepada wanita haid. Sama dalilnya tadi. Larangan pada zat ibadahnya. Maka kalau dia sholat, sholatnya tidak sah. Antum catat ini ya. Ini pertama. Berhubungan dengan fasad. Konsekuensi yang kedua. Konsekuensi yang pertama apa ya, akhi? Larangan itu. Hah? Antum catat. Larangan itu memiliki dua konsekuensi. Yang pertama haram, yang kedua fasad, rusaknya ibadah itu. Ini ringkasan. Yang pertama haram, yang kedua rusaknya ibadah tersebut. Tetapi berkaitan dengan konsekuensi yang kedua tentang fasad, itu ada perincian. Perincian yang pertama, ayyakuna nahyu aidan ila dzatil manhi anhu. Apabila larangan itu kembali kepada zat yang dilarang. Ini perincian yang pertama. Contohnya apa? Di dalam ibadah, larangan salat pada wanita yang lagi haid. Larangannya pada zat ibadah. Berarti kalau dia salat, salatnya tidak sah. Larangan salat pada waktu-waktu terlarang. Larangannya larangan sholat. Kalau dia sholat, yakni sholat sunnah mutlak, maka sholatnya tidak sah. Jadi bukan cuma haram, juga tidak sah. Larangan puasa pada hari Id. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Ditambah satu lagi hukumnya, tidak sah. Larangan wanita berpuasa pada waktu haid. Kalau dia berpuasa, maka hukumnya haram dan hukumnya juga tidak sah. Baik, ini dalam ibadah. Di dalam muamalah, seperti yang disebutkan oleh Syekh, larangan jual beli setelah dikumandangkannya azan Jumat. Bagi yang memiliki satu azan, berarti azan yang pertama itu aja. Kalau yang memiliki dua azan, maka azan yang kedua barulah diharamkan. Azan untuk sholat Jumat. Jadi ini larangan. Berarti hukum jual beli setelah dikumandangkannya azan Jumat haram. Bukan cuma haram, ditambah satu lagi. Yaitu apa? Rusaknya atau tidak sah jual belinya tersebut. Mereka harus ulang kembali jual belinya. Taib. Ini yang pertama. Apabila larangan itu kembali kepada zat yang dilarang. Yang kedua, ayyakuna an-nahyu a'idan ila syartihi ala wajhin yakhtassu bihi. Ayyakuna an-nahyu a'idan ila syartil manhiyyi anhu ala wajhin yakhtassu bihi. Apabila larangan itu kembali kepada syaratnya, ala wajhin yakhtassu bihi, dalam bentuk yang dikhususkan padanya. Apabila larangan itu kembali kepada syaratnya dalam bentuk yang dikhususkan padanya. Baik, agar lebih jelas kita berikan contoh. Contohnya, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di tempat-tempat unta. Ini larangan memiliki dua hukum. Hukum yang pertama, perbuatan tersebut haram. Hukum yang kedua, perbuatan tersebut tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena larangan tersebut ala wajhin yakhtassu bihi, adalah larangan khusus padanya, salat di tempat unta. Artinya kalau dia sekedar duduk di situ, berbaring di situ, tidak dilarang. Tidak dilarang. Sehingga ini pendapat jumhurul ulama, salatnya itu tidak sah. Iya. Salatnya itu tidak sah. Taib. Contoh di dalam muamalat yang disebutkan oleh Syekh. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjual janin. Hewan dalam bentuk janin. Ini larangan memiliki dua hukum. Hukum yang pertama, perbuatan tersebut haram kalau dilakukan. Hukum yang kedua, tidak sah. Kenapa? Karena kembali kepada syaratnya. Syarat jual beli adalah al-ilmu bil mabi. Harus diketahui. Harus diketahui apa yang dijual tersebut. Iya. Dan ini larangan khusus padanya. Taib. Ini yang kedua. Yang ketiga, ayyakuna nahyu a'idan ila syartihi ala wajhin la yakhtassu bihi. Apabila larangan itu kembali kepada syaratnya dalam bentuk yang tidak dikhususkan padanya. Dalam bentuk yang tidak dikhususkan padanya. Contohnya, larangan menggunakan sutrah. Larangan menggunakan sutrah bukan larangan khusus dalam sholat, tetapi larangan yang sifatnya umum. Dalam sholat, di luar sholat, sama-sama diharamkan bagi laki-laki. Maka ibadahnya sah. Jadi pertama dan kedua ibadahnya tidak sah. Yang ketiga ini ibadahnya sah, walaupun dia berdosa. Larangan menggunakan sutrah dalam sholat maupun di luar sholat. Konsekuensinya apa? Kalau dia gunakan dalam sholat, dia telah melakukan sesuatu yang haram. Tetapi konsekuensi yang kedua tidak ada, yaitu rusaknya ibadahnya tidak ada, karena ibadahnya tetap sah. Sebab larangan tersebut berada pada arah yang berbeda, ya, berada pada arah yang berbeda dengan larangan taib sholat. Demikian pula seorang berwudu dengan apa? Menggunakan air curian. Mencuri air iya diharamkan, tetapi bukan pengharaman khusus hanya untuk sholat saja. Untuk minum pun diharamkan, untuk mandi pun diharamkan. Maka ketika seorang menggunakannya untuk berwudu, dia berdosa, tetapi tidak sah. Kenapa tidak? Tetapi wudunya tetap sah. Kenapa sah? Ya Ali, hah? Kenapa? Belum paham ini. Gimana ya? Yang sudah paham nanti jelaskan ya. Yang belum paham. Taib. Kenapa tidak sah ya Numair? Kenapa sah ya Numair? Hah? Karena airnya suci. Kenapa? Orang yang berwudu dengan menggunakan air curian, berdosa atau tidak? Hah? Enggak berdosa. Waduh, gawat ini. Nanti banyak yang mencuri ini. Taib, ya Salman. Orang berwudu menggunakan air curian, berdosa atau tidak? Berdosa. Tapi wudunya sah atau tidak? Wudunya sah. Kenapa? Kenapa ya Ahmad? Taib. Karena larangan mencuri bukan khusus, perhatikan ya. Karena larangan mencuri itu bukan khusus larangan ketika airnya mau digunakan untuk berwudu. Mau digunakan untuk minum pun dilarang. Paham? Kecuali misalkan ada hadis, tidak boleh, misalkan ya, ada hadis tidak boleh menggunakan air curian ketika berwudu. Ada hadisnya enggak? Enggak ada. Andaikan ada hadis, maka wudunya tidak sah, karena larangannya khusus. Baik. Tetapi karena tidak ada hadis, larangannya sifatnya umum, maka kalau dia gunakan wudunya tetap sah, walaupun dia berdosa karena dia sudah melakukan yang haram. Baik. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Yang belum paham nanti jangan antum diam saja, tapi antum berusaha untuk memahami, tanyakan sama yang sudah paham. Yang keempat, rincian yang keempat yang berhubungan dengan permasalahan rusak atau tidaknya ibadahnya, sah atau tidaknya ibadah tersebut adalah ayyakuna nahyu aidan ila amrin kharijin. Apabila larangan tersebut kembali kepada perkara yang berada di luar. La yata'allaq bidzatil manhi anhu wala syartihi. Tidak ada hubungannya dengan zat ibadah, tidak ada pula hubungannya dengan apa? Syaratnya. Tidak ada hubungan dengan syaratnya. Maka fala yakunu batilan. Berarti ibadahnya itu tidak batil. Tetap sah. Jadi, kalau yang dilarang itu tidak ada hubungannya dengan zat ibadah, tidak pula dengan syaratnya, maka apa? Ibadah tersebut tetap sah. Walaupun haram tapi tetap sah. Baik. Contoh yang disebutkan oleh Syekh, menggunakan imamah, sorban atau peci lah, ya. Menggunakan peci terbuat dari sutra. Menggunakan peci terbuat dari sutra, hukumnya apa? Ya, akhi. Hah? Hukumnya haram. Baik. Sekarang peci itu dia gunakan ketika sholat. Sholatnya sah atau tidak? Hah? Sholatnya sah. Kenapa? Karena larangan menggunakan peci sutra tidak ada hubungannya dengan zat ibadah, tidak ada pula hubungannya dengan syaratnya. Bukan syaratnya menggunakan peci. Tidak ada syarat sholat sah itu kalau menggunakan peci atau tidak. Tidak ada. Hanya saja termasuk adab yang baik. Iya. Maka sholatnya tetap sah. Baik. Demikian pula dicontohkan oleh Syekh. Al-ghish fil bay', curang di dalam jual beli. Iya. Orang yang melakukan kecurangan dalam jual beli, dia melakukan suatu dosa. Tetapi jual belinya sah. Jual belinya tidak rusak. Kenapa? Karena larangan curang tidak kembali kepada zat jual beli, tidak pula kembali kepada syaratnya. Baik. Contoh lain seperti talaqqi rukban di dalam jual beli. Orang belum sampai, pedagang belum sampai, pedagang dari gunung belum sampai ke pasar, dia sudah tahan di jalan. Dia tahan di jalan. Sehingga dia bisa permainkan harganya. Pedagang ini belum tahu harga pasar, dia bisa permainkan harganya. Harga yang mungkin sudah mahal, dia beli sangat murah sekali. Iya. Maka ini tidak boleh. Nabi SAW melarang. Tetapi kalau dia lakukan, jual belinya tetap sah. Hanya saja dia berdosa. Kenapa dianggap tetap sah? Karena larangannya tidak kembali kepada apa namanya? Zat jual belinya, tidak pula kepada syaratnya. Taib. Ini kesimpulan 4 yang berhubungan dengan apa? Rusak atau tidaknya suatu ibadah. Sekarang yang berhubungan dengan hukum yang pertama, konsekuensi yang pertama, yaitu haramnya. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, wa qad yakhruju an-nahyu 'anit tahrim ila ma'anin ukhra. Dan bisa jadi larangan itu keluar dari hukum pengharaman kepada makna-makna yang lain. Ini kembali yang pertama. Permasalahan konsekuensi yang pertama. Setiap larangan itu berarti yang dilarang itu haram. Setiap yang dilarang berarti hukumnya haram. Tetapi hukum haramnya ini bisa berubah. Bisa berubah maknanya. Mungkin jadi makruh, mungkin jadi mubah. Iya. Kapan dia berubah? Lidalilin yaqtadi dzalik. Karena ada sebuah dalil yang mengharuskan hal itu. Faminha, di antaranya al-karahah. Al-awwal al-karahah. Yang pertama al-karahah, makruh. Dia menjadi hukum makruh. Tadinya haram tetapi menjadi hukum makruh. Wa matsalu lidzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka, yakni para ulama, mempermisalkan hal itu dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia sedang kencing. Ini hadis Bukhari Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Dan di sini ada faedah, kata Syekh, wa matsalu lidzalik. Mereka memberikan permisalan. Artinya beliau di sini mencontohkan permisalan yang disebutkan para ulama, bukan berarti beliau setuju dengan permisalan tersebut. Permisalan yang disebutkan para ulama, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hukum asalnya dia haram tetapi dihukumi makruh karena ada dalil yang mengharuskannya, adalah larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika seorang itu sedang buang air. Berkata Syekh, faqad qala al-jumhur, jumhurul ulama berpendapat, inna nahyahuna lil karahah. Sesungguhnya larangan di sini adalah hukumnya makruh. Lil karahah, berhukum makruh, bukan haram. Kenapa? Disebutkan dua sebab. Li'anna dzakara bid'atun minal insan. Sebab apa namanya, kemaluan itu adalah bagian dari tubuh manusia. Jadi tidak mungkin kalau diharamkan. Ini dalil yang pertama. Ini dalil yang pertama dari sisi illahnya. Taib. Ini illah yang pertama. Kemaluan adalah bagian dari manusia, enggak mungkin diharamkan. Kecuali kemaluan orang lain ya haram, selain daripada apa? Suaminya atau istrinya. Yang kedua, wal hikmatu minan nahyi tanzihul yamin. Hikmah dari larangan tersebut adalah menyucikan atau membersihkan yang kanan. Kenapa? Karena yang kanan itu biasanya digunakan hal-hal yang baik. Maksudnya yang baik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci seperti makanan, iya, dan yang lainnya. Baik, ini illah yang disebutkan para ulama. Ini dianggap sebagai dalil oleh para ulama. Iya, walaupun yang rajin insyaallah taala tetap hukumnya haram ya, karena tidak ada dalil yang sharih was sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hukumnya kembali kepada makruh. Baik. Dan contoh-contoh lain banyak. Yang tadinya diharamkan kemudian ada dalil yang membolehkannya, berarti hukumnya makruh. Seperti pernah kita sebutkan dalam tanya jawab, larangan dan celaan-celaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa? Kasbul hajjam. Upah tukang bekam. Tetapi ada dalil, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan upah kepada si tukang bekam. Berarti apa? Hukumnya tidak haram namun makruh. Hukumnya tidak haram namun makruh. Taib, seperti itu contohnya. Jadi asalnya haram, tetapi karena ada dalil yang memalingkannya, dia berubah menjadi makruh. Atsani, yang kedua, al-irsyad. Makna larangan tidak bermakna tahrim, tetapi berubah menjadi al-irsyad, bimbingan. Artinya apa? Tidak haram. Baik. Tidak haram kalau seorang meninggalkannya atau melakukannya. Mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, la tada'anna antakula dubura kulli salatin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis riwayat Abu Dawud dan hadisnya sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu tinggalkan untuk selalu mengucapkan pada dubur setiap salat. Kapan maksudnya di sini? Dubur setiap salat? Sebelum salam. Sebab ini adalah doa. Taib. Jangan engkau tinggalkan pada akhir setiap salat, yakni sebelum salam, ucapan atau doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Baik. Ini larangan meninggalkannya. Berarti apa? Haram hukumnya dia tinggalkan. Haram hukumnya dia tinggalkan. Tetapi ada dalil yang memalingkan dari pengharaman ini. Kepada apa? Kepada al-irsyad, bimbingan. Atau istihbab, mustahab, itu sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ijma ulama. Dalilnya adalah ijma ulama. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan haram dia meninggalkan ucapan tersebut. Taib, ini contoh. Ini sebagai contoh saja. Dan masih banyak apa namanya makna-makna yang lain dari haram menjadi hukum yang lain yang dijelaskan para ulama di dalam apa namanya kitab-kitab yang lain. Tapi itu cukup sebagai contoh yang disebutkan Syekh di dalam kitabnya ini. Baik.